بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد Kita melangsungkan barakallahu fikum membaca risalah yang ditulis oleh Hafiz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah dalam 200 soal jawab terkait dengan permasalahan akidah, dan kita masih di dalam soal jawab terkait dengan al-iman birrusuli, beriman kepada para rasul. Kita masuk kepada soal yang ke-89. Kata beliau rahimahullah, hal ittafaqat da'watur rusuli fima ya'muruna bihi wa yanhauna anhu. Apakah dakwah para rasul itu sepakat, bersatu, bertemu, sejalan dalam apa yang mereka perintahkan dan yang mereka larang darinya? Apakah dakwah para rasul itu satu, atau dakwah para rasul itu sepakat bertemu dalam persoalan apa yang mereka perintahkan dan yang mereka larang? Al-jawab, jawabannya, ittafaqat da'watuhum min awwalihim ila akhirihim ala aslil ibadati wa asasiha wa huwa at-tauhid. Sepakat dakwah para rasul mulai dari rasul pertama sampai kepada yang terakhir, sepakat di atas pondasi ibadah dan dasar ibadah, yaitu at-tauhidu. Sepakat bi ayyufradallahu ta'ala bi jami'i anwa'il ibadati i'tiqadan wa qawlan wa amalan. At-tauhid adalah diesakannya Allah Azza wa Jalla dalam semua bentuk ibadah, i'tiqadan, keyakinan, dalam ucapan dan juga dalam perbuatan. Wa yukfara bi kulli ma yu'badu min duni, dan diingkari segala yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Ini kesepakatan dakwah para rasul, yaitu mengajak umat ini kembali kepada tauhidullah. Wa ammal furudul muta'abbadu biha faqad yufradu ala haula'i minas salati was saumi wa nahwiha ma la yufradu ala al-akhari. Adapun terkait dengan kewajiban-kewajiban yang dengannya beribadah kepada Allah, terkadang diwajibkan atas haula, ai mereka, salat, puasa dan yang semisalnya, yang tidak diwajibkan atas rasul yang lain. Wa yuhramu ala haula ma yahillu lil akharin, dan diharamkan atas mereka dan dihalalkan atas yang lain. Ini dari sisi syariat. Tetapi dari sisi barakallahu fikum akidah dan tauhid, mereka adalah satu. Terjadinya perbedaan pensyariatan kepada para nabi untuk umatnya, tentu ada hikmah yang akan diperoleh. Tidak hanya sebatas pembedaan begitu saja tanpa ada hikmah. Hikmahnya adalah imtihanan minallah, sebagai satu bentuk ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Ini tujuan terjadinya perbedaan syariat antara satu rasul dengan rasul yang lain untuk umat masing-masing mereka sebagai sebuah ujian. Siapa yang paling terbaik amalannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Terkait dengan dakwah para rasul, secara umum mereka sepakat di atas tauhidullah. As-su'al, pertanyaan yang ke-90, yang ke-90. Maddalilu ala ittifaqihim fi aslil ibadatil madhkur. Mana dalilnya sekarang atas kesepakatan para rasul dalam pondasi ibadah yang disebutkan, kalau dakwah mereka itu satu? Al-jawabu, ad-dalilu ala dhalika minal kitabi ala naw'aini, mujmalin wa mufassalin. Dalil yang menunjukkan hal itu dari Al-Kitab ada dua bentuk, yaitu mujmal, global, dan mufassal, yaitu rinci. Dalil yang menjelaskan bahwa dakwah para rasul itu sepakat di atas pondasi ibadah yaitu tauhidullah ada dua bentuknya. Pertama adalah mujmal secara global, dan yang kedua adalah mufassal secara rinci. Ammal mujmalu, adapun yang bersifat global. Famidlu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nahl, walaqad ba'atna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Tugas para rasul yang diutus di setiap umat itu satu. Apa itu? Sembahlah oleh kalian Allah Azza wa Jal, dan jauhilah oleh kalian At-Taghut. Jauhilah oleh kalian At-Taghut, ay peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi barakallahu fikum, berarti perkara akidah dan perkara tauhid merupakan perkara asas dasar di dalam hidup. Orang hidup dengan tampak bertauhid dengan orang hidup bertauhid sungguh sangat jauh perbedaannya. Barakallahu fikum. Tidaklah, tidak usah kita menilai orang ya, menilai diri kita sendiri. Di saat kita hidup tanpa akidah, walaupun kita orang tekun di masjid, kita orang yang masya Allah dalam beribadah, qiyamul lail luar biasa. Dibanding setelah kita mengenal tauhidullah azza wa jalla, terdapat perbedaan yang sangat jauh pada diri kita. Barakallahu fikum. Ya, artinya bahwa dengan modal inilah kita mengetahui kalau hidup dibangun di atas akidah dan tauhid sangat-sangat berbeda dibanding dengan hidup tanpa adanya akidah dan tauhid. Ini tampak loh. Bagaimana lagi kalau akidahnya itu menyimpang? Bagaimana lagi kalau akidahnya itu tersesat? Barakallahu fikum. Bagaimana gambaran orang yang punya akidah lalu mempertuhankan, maaf-maaf saja, mengagungkan para dukun? Mau bikin rumah, lari ke dukun. Mau nikah, lari ke dukun. Mau ini, lari semua hidupnya. Terombang-ambing barakallahu fikum dengan akidah batilnya terkait dengan satu keyakinannya cuma pada dukun. Belum lagi kalau ada tempat yang dikeramatkan dari kuburan, dari barakallahu fikum bebatuan atau dari pepohonan, habis sudah hidupnya untuk itu. Semua kegiatan hidupnya akan dikaitkan dengan itu semua. Belum lagi dengan berbagai macam jimat di rumahnya, di kendaraannya, pada dirinya. Sudah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sungguh kata beliau bahwa para nabi dan rasul diutus dengan satu mandat, yaitu agar mereka mengembalikan hak-hak Allah Azza wa Jalla dan mencabut hak-hak Allah itu dari seluruh makhluk. Barakallahu fikum. Mulai dari para malaikat tidak punya hak untuk kemudian mendapatkan haknya Allah Azza wa Jalla, para nabi, para wali harus dicabut. Itulah dakwatut tauhid. Wa qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Azza wa Jalla, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونِ. Kata Allah Azza wa Jalla, tiadalah kami mengutus sebelummu seorang Rasul, kecuali kami telah wahyukan kepadanya bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali saya, kata Allah, maka beribadalah kalian kepadaku. Allahu Akbar. Wa qawlihi ta'ala, was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Tanyakanlah kepada orang yang kami telah mengutusnya sebelum engkau dari utusan-utusan kami. Tanyakan, apakah kami telah menjadikan selain Ar-Rahman sebagai sesembahan yang mereka sembah? Tanyakan kepada mereka. Berarti amanat Allah Azza wa Jalla terhadap seluruh utusannya adalah amanat terbesar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini secara global. Wa ammal mufassal famitlu qawlihi ta'ala. Adapun secara rinci sekarang, seperti firman Allah Azza wa Jalla, Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Allah Azza wa Jalla bercerita tentang dakwahnya Nabi Nuh. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya alaihi salatu wassalam. Nuh berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah dan kalian tidak memiliki sesembahan selainnya. Ini Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Pertentangan, permusuhan sangat hebat. Karena persoalannya adalah paling dasar di dalam hidup. Tentu yang pertama kali mengobarkan peperangan adalah makhluk yang diusir dari dalam surga. Adapun dari bangsa manusia ini adalah hasil usaha besarnya menyesatkan setiap insan barakallahu fikum. Ya, kita masih mengingat bagaimana ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu di saat menafsirkan Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq wa Nasr. Abdullah bin Abbas menyebutkan haula, mereka-mereka ini adalah orang-orang soleh dari kaumnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Nah, di saat orang-orang soleh ini meninggal dunia, siapa? Auha ilaihimus syaitan. Syaitan berperan menitipkan bisikan-bisikan kepada kaum itu. Aninsibu fi majalisikum ansaba. Sekarang ada peluang dan ada kesempatan. Orang-orang soleh ini sudah tidak ada. Barakallahu fikum. Mereka mencoba untuk menitipkan sebuah wasiat, coba untuk mengenang jasa orang-orang soleh ini, bikin gambar-gambar mereka di tempat duduk-duduk kalian, di majelis-majelis kalian. Mereka lakukan, mereka perbuat, barakallahu fikum. Awalnya adalah untuk mengenang jasa ketika melihat terpancing emosional ketaatannya, kebaikannya, terpancing. Tapi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu bercerita, falamma tala alaihimul amad, ketika masa semakin menjauh dari masa orang soleh yang telah mereka gambar tadi, sudah menjauh, tala alaihimul amad. Yang kedua, wanusiyal ilmu, berarti bodoh. Ilmu dilupakan, berarti kebodohan yang menguasai. Inilah dia, barakallahu fikum, menjadi tumbal-tumbalnya iblis laknatullah alaih. Orang-orang jahil rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setelah perkara ini terjadi, menjauh dari orang soleh dan ilmu dilupakan, gambar-gambar itu ubidah, menjadi sesembahan selain Allah Azza wa Jalla barakallahu fikum. Berarti untuk selamat dari kejahatan iblis ini, ilmu harus disebarkan. Kita harus belajar ilmu agama, barakallahu fikum. Mau membantu umat jangan sampai terperangkap semangat untuk menyebarkan ilmu agama. Hafidhani wa hafidhakumullah jami'. Satu sudah ada. Apa itu? Zaman kerasulan semakin jauh. Tambah umur semakin menjauh. Berganti generasi, semakin menjauh generasi itu dari zaman kenabian dan kerasulan. Satu. Yang kedua, nusyal ilm. Ilmu sudah terlupakan. Oleh karena itu tidak ada musuh yang paling besar bagi iblis dari kalangan jin dan bagi iblis dari kalangan manusia kecuali orang yang belajar ilmu agama. Ini musuh besar para pelakunya. Karena berbahaya. Dia lurus tidak akan mencukupkan buat dirinya. Kalaupun mungkin dia bukan seorang dai, dia akan bisa memelihara istri dan anaknya untuk tidak menjadi kawan dan temannya iblis atau tentaranya iblis laknatullah alaihi. Dia bisa membentengi. Begitu juga thalibul ilm yang satu. Ya mungkin dulu ya di pondok, ya sudah. Malas ini itu, pokoknya sudah. Ini barakallahu fikum. Tapi karena kemalasannya itu rahimani wa rahimakumullahu jami'an tidak merusak keikhlasannya, wis malas saja. Dia punya semangat terkadang pengaruh teman, terkadang pengaruh ini, pengaruh itu. Setelah dia keluar dari pondok, Allah memberikan kesadaran kembali, barakallahu fikum. Wal mau dia mendengar, mau membaca walaupun dari jarak jauh. Ini musuh yang sangat berat bagi setan. Oleh karena itu orang yang berilmulah orang yang terbaik di muka bumi. Loh, kok berani? Iya. Orang yang berakidahlah yang terbaik manusia di muka bumi ini. Loh, kok iya? Iya. Kita masih mengingat firman Allah Azza wa Jalla di saat mengatakan syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Allah bersaksi mempersaksikan kalimat yang paling besar, kalimat la ilaha illallah. Dari kalangan makhluk di luar manusia yang dipilih oleh Allah untuk ikut bersaksi adalah barisannya para malaikat. Dari manusia tidak semuanya mereka diajak untuk bersaksi oleh Allah Azza wa Jalla, tapi mereka pilihan-pilihan dan orang terbaik dari manusia. Wa ulul ilmi. Orang yang memiliki ilmu yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk ikut mempersaksikan perkara yang besar terkait dengan hak Allah Azza wa Jalla. Kalau ada derajat, martabat, kedudukan lebih tinggi dari orang yang berilmu, dalam posisi pengagungan dan pemuliaan, Allah akan mengangkatnya. Namun karena tidak ada barakallahu fikum. Sehingga Allah Azza wa Jalla hanya mengangkat orang yang berilmu dalam menyaksikan kalimat yang besar. La ilaha illallah. Berarti kurang apa toh? Merasa apa orang yang minder? Jangan. Tidak punya duit, jangan minder. Tidak punya ini, jangan minder. Iya? Karena tidak ada orang yang paling mahal hidupnya dari diri engkau. Tidak ada orang yang paling tinggi derajatnya dari diri engkau. Tidak ada. Itulah firman Allah Azza wa Jalla barakallahu fikum. Sekali lagi. Bahwa para nabi dan rasul. Mulai dari Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Hanya mengajak menyerukan. Kembali kepada Allah. Berikan hak-hak Allah, cabut dari manusia-manusia itu hak-haknya Allah Azza wa Jalla. Terjadi penentangan yang sangat hebat. Barakallahu fikum. Mari kita lihat ke berikutnya. Wa ila Thamud akhahum salihah. Kepada kaum Thamud kami mengutus saudara mereka Salih. Qala ya kaum, wahai kaum, u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada buat kalian sesembahan selainnya. Wa ila adin akhahum huda, qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Kepada kaum Ad, Allah utus saudara mereka Hud. Kemudian Nabi Hud berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, engkau ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada sesembahan buat kalian selain Allah Azza wa Jalla. Wa ila Madyan akhahum Shu'aib. Dan kepada kaum Madyan, Allah Azza wa Jalla mengutus saudara kaum mereka itu, atau mereka itu, Shu'aib. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sama. Wa id qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Dan ingat, tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali zat yang telah menciptakanku, yaitu Allah Azza wa Jalla. Wa qala Musa, Nabi Musa berkata, innama ilahukumullah alladhi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Sesungguhnya hanya sesembahan kalian adalah Allah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia, telah mencakupi segala sesuatu pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Wa qala al-Masihu, berkata Isa, ya bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbik wa rabbakum, innahu man yushrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Wahai bani Israel, kata Nabi Isa alaihi salatu wassalam, sembahlah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah telah haramkan atasnya sorga, dan tempat kembalinya adalah neraka. Qul innama ana mundhirun wa ma min ilahin illallah al-wahidul qahhar wa ghairiha minal ayat. Katakan, sesungguhnya aku hanyalah pemberi peringatan. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah yang Maha Esa Al-Qahhar dan yang Maha Berkuasa. Jadi tugas menyampaikan dakwatu tauhid adalah tugasnya para nabi dan rasul. Siapapun, dimanapun, seseorang tampil memikul tugas ini, berarti siap-siap untuk menghadapi ujian besar. Karena yang dipikulnya adalah perkara besar. Karena yang disampaikannya adalah sesuatu yang paling terbesar. Berarti ujiannya adalah paling atas. Barakallahu fikum. Ya. Coba, mungkin sudah kita ceritakan di majlis ini bagaimana ya buah dari tauhid yang ditanamkan oleh para nabi dan rasul terhadap diri Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam. Di saat Nabi Ibrahim mengatakan, ya bunai, inni ara fil manami anni adzbahuka. Undur mada tarah. Wahai anakku, saya telah bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Padahal anak yang ditunggu-tunggunya, barakallahu fikum. Setelah dewasa, Allah menguji kembali, memerintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail. Ini kan ujian, barakallahu fikum, yang memerintahkannya adalah Allah Azza wa Jalla. ditawarkan kepada sang anak. Apa jawaban sang anak? Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapakku, lakukan. Kerjakan apa yang Anda diperintahkan. Subhanallah. Sang anak mendukung sang bapak melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Apa itu? Disembelih. Barakallahu fikum. Dikorbankan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wahai bapakku, lakukanlah apa yang engkau diperintahkan. Satajiduni insya'allahu minas sabir. Engkau akan mendapatiku insya'allah termasuk dari as-sabirin. Barakallahu fikum. Dari mana kesiapan ini? Kalau bukan dari akidah dan tauhid. Tapi apa ujungnya? Apakah kemudian Nabiullah Ibrahim dibiarkan untuk mengorbankan anaknya dengan sebuah perintah dari Allah Azza wa Jalla? Atau Allah sedang menguji Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam? Di belakang ujian ini ada yang dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat kedua-duanya menerima perintah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah gantikan sesuatu yang dikorban dari dalam surga. Bukankah ini perkara besar? Nilai besar yang didapatkan oleh orang yang berakidah dan bertauhid. Di saat akidah dan tauhid itu menjadi dasar melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Atas dasar inilah sangat benci iblis terhadap orang yang berakidah. Orang yang bertauhid, ini satu. Yang kedua, dia telah menyerah. Telah menyerah di hadapan orang yang berakidah dan bertauhid. Lalu bagaimana bentuk menyerahnya? La'uguyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku akan menyesatkan semuanya. Kecuali ini dia golongannya. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Bagaimana bentuk kegagalan. Orang yang berakidah melakukan dosa. Berbedakan dengan orang yang tidak berakidah melakukan dosa. Beda jelas. Semuanya kita rasakan. Bisa dulu kita belum mengenal dakwah ini, belum berakidah, melaksanakan dosa enak-enak saja. Mau dilihat, mau ditonton, mau di keramaian, barakallah, asyik saja. Tapi di saat kita belajar akidah dan belajar tauhid, di situ ada nilainya, barakallahu fikum. Malu dilihat sama teman, malu dilihat sama ini, barakallahu fikum, bersembunyi. Ada rasa malu. Terarah lebih lagi. Bisa dia sudah terjatuh di dalam dosa. Dia merasakan ada kejanggalan hidupnya. Setiap ujian dia temukan. Setiap ini dia tahu. Jangan-jangan. Ini adalah akibat dosa yang saya perbuat. Terpanggil untuk dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Sampai Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan. Setan sudah menganggap kalau menyesatkan, menjatuhkan dia ke dalam dosa, inilah pintu kebinasaannya. Ternyata Allah Azza wa Jalla berkehendak yang lain. Setelah dijatuhkan di dalam dosa, lalu dia kembali kepada Allah dalam kondisi lebih baik dari sebelum dia berdosa. Gagal kan? Diulangi lagi. Ya, barakallah. Terjatuh lagi di dalam dosa. Demikian perjalanannya, kembali bertaubat, gagal lagi. Ini yang dimaksud illa ibadaka min umul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba engkau lah yang bertauhid, yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, disinilah letak kegagalannya. Dia mengagungkan Allah Azza wa Jalla yang dia maksiati, walaupun mungkin ia berselang waktunya, mungkin tidak ada yang mengingatkan, atau dia tidak menemukan benturan, atau belum menemukan benturan di dalam hidup. Setelah menemukan, baru tersadar, astagfirullah, mungkin ada dosa yang saya perbuat. Dia beristighfar, dia mengingat, dia barakallahu fikum menebusnya, dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla, sudah merasa iblis menang, gagal lagi. Terus demikian barakallahu fikum. Maka pertahankan ilmu ini dimanapun kita berada. Jaga dan lindungi barakallahu fikum. Minta selalu di dalam doa keberkahannya. Sekecil apapun ilmu, kalau berberkah. Barakallahu fikum. Sedikit bagaimanapun ilmu, kalau berberkah. Maka keberkahannya itu akan menjadikan nilainya banyak di sisi Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.